Action. Sakiti perasaanku. Jauhnya kau tinggalkanku, sampai-sampai kau tak pernah peduli padaku, padaku. Iya, dari Sarawak. Bungkus tu apa? Kat? Iya.